Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Para pemirsa Radio Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari yang berbahagia ini kita dapat kembali berjumpa dalam kajian perdana yang membahas tentang sebuah kitab yang sangat fenomenal, yaitu kitab Sayyidul Khatir yang ditulis oleh Al-Imam yang ditulis oleh Al-Mu'arrikh Al-Hafidh, ya, seorang ulama yang terkenal, yaitu Ibnu Jauzi rahimahullahu taala. Sebelum kita membahas tentang membahas isi daripada kitab Sayyidul Khatir, ada baiknya kita mengenal penulisnya terlebih dahulu, dan juga tentang berbicara tentang apa sebenarnya kitab Sayyidul Khatir ini. Yang pertama kita akan membahas tentang biografi Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala. Beliau adalah seorang yang dikenal, seorang ulama yang dikenal dalam ataupun sangat menyentuh nasihat-nasihatnya, ya. Dan beliau sebagai ulama yang ahli dalam sejarah, demikian juga seorang dikenal ulama yang zuhud, ya. Nama beliau adalah Abdul Faraj Abdurrahman. Abdul Faraj adalah kunyah beliau. Nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Ubaidillah bin Abdillah. Dan nasab beliau ini bersambung kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Al-Qurasyi At-Taimi. Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, beliau lahir di kota Baghdad dan mazhab fikih beliau adalah mazhab Hambali. Ibnu Jauzi rahimahullah lebih dikenal dengan nama Abdul Faraj Ibnu Jauzi, ya. Lebih terkenal nama kunyah beliau daripada nama asli beliau. Nama asli beliau itu adalah Abdurrahman. Kunyah beliau itu Abdul Faraj. Kunyah itu adalah nama julukan, ya. Nama julukan yang didahului Abu atau Ummu. Jadi Ibnu Jauzi rahimahullah ini berbeda dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Berbeda dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya. Ini orang yang berbeda karena sering terjadi salah paham, ya. Ibnu Jauzi ini ya Ibnu Qayyim, ini beda, ya. Meskipun nisbatnya sama-sama kepada Jauz, ya, Al-Jauzi, tapi ini adalah orang berbeda, ya. Imam Abdul Faraj, ya, Abdul Faraj Ibnu Jauzi rahimahullah taala dilahirkan di kota Baghdad pada tahun 511 Hijriah atau bertepatan dengan 1117 Masehi. Para ulama berbeda pendapat tentang tanggalnya. Kalau tahunnya, para ulama menjelaskan, ya, bahwa beliau lahir pada tahun 511 Hijriah, tapi tentang tanggal lahir beliau ada perbedaan pendapat di kalangan para ahli sejarah. Namun yang terpenting, beliau itu dilahirkan di kota Baghdad, ya, pada masa penguasaan Saljuk di masa Khilafah Abbasiyah, ya. Itu tepatnya pada masa Khalifah Al-Mustadhir Billah Al-Abbasi, ya. Dan pada masa kelahiran beliau ini kekhilafahan Abbasiyah sedang berada di dalam sedang mengalami goncangan politik dan banyak terjadi peperangan, ya. Ibnu Jauzi rahimahullah, beliau tumbuh di keluarga yang kaya, keluarga yang berkecukupan, yang mana keluarga besar beliau itu dikenal sebagai pengusaha tembaga, ya. Oleh karena itu, pada beberapa kesempatan Ibnu Jauzi rahimahullah taala menulis nama beliau itu dengan nama Abdurrahman As-Soffar, ya, atau Ibnu Jauzi As-Soffar. As-Soffar itu artinya adalah tembaga yang kuning, ya kan. Ibnu Jauzi rahimahullah taala, kita akan mempelajari tentang sebelum kita belajar tentang perjalanan beliau dalam menuntut ilmu, kita pelajari tentang keluarga beliau, ya. bapak daripada Ibnu Jauzi, yaitu bapak dari Ibnu Jauzi rahimahullah, meninggal ketika beliau umurnya 3 tahun. Jadi beliau sudah menjadi yatim itu ketika umur 3 tahun. Lalu beliau diasuh oleh ibu dan paman beliau. Keduanya mengasuh Ibnu Jauzi rahimahullah dengan pengasuhan yang sangat baik, dan paman beliau memandang, melihat di diri Abdurrahman Ibnu Jauzi ini atau Imam Ibnu Jauzi ini terdapat sejak kecil itu sudah tampak kecerdasan beliau itu. Sehingga ini mendorong paman beliau yang bernama Abul Fadl, ya, bukan Abul Fadl ya, paman beliau mengajaknya untuk belajar di masjid yang di situ ada kajian ulama yang bernama Abul Fadl bin Nasir atau Muhammad bin Nasir al-Hafid, ya. Dan Muhammad bin Nasir al-Hafid ini adalah pamannya Ibnu Jauzi dari jalur ibunya, ya. Yang merawat beliau itu paman dari jalur ayahnya. Lalu kemudian oleh paman dari jalur ayahnya ini diajaklah Ibnu Jauzi ini untuk menuntut ilmu agama, hadir di pengajian seorang ulama yang terkenal ketika itu, dan itu sekali dan beliau juga menjadi paman dari jalur ibu, ya, itu yang bernama Muhammad bin Nasir, ya, Muhammad bin Nasir. Ibnu Jauzi rahimahullah belajar lama kepada Ibnu Nasir al-Hafid. Kemudian beliau membaca dan menyimak hadis dari beliau, sampai beliau pernah mengatakan inna awwala, sampai ada ahli sejarah yang mengatakan inna awwala sima'ihi sanah 516 hijri. Beliau pertama kali mendengarkan hadis, ya, artinya duduk di majlis hadis itu pada tahun 516 hijri, ya, yaitu ketika umur Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala itu 5 tahun kurang lebih. Kemudian para pemirsa Radio Muslim rahimahullah hafizakumullah, kita membahas tentang pengalaman Ibnu Jauzi dalam menuntut ilmu. Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala mulai mempelajari ilmu agama itu ketika beliau dirawat oleh paman beliau dari jalur ayah, ya, yang ketika itu beliau mengantarkan kepada guru pertamanya yaitu Ibnu Nasir al-Hafidh atau Muhammad Ibnu Nasir. Ini guru yang paling terkenal atau guru yang banyak mempengaruhi Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala. Dan Ibnu Jauzi ini beliau tumbuh dari keluarga yang kaya raya, ya, pengusaha tembaga, sehingga beliau dalam perjalanannya belajar beliau dapat konsentrasi terhadap ilmu agama. Beliau bisa konsentrasi belajar agama, tidak sibuk bisnis, ya, tidak disibukkan dengan dagang atau disibukkan dengan hal yang lain. Karena beliau sudah berasal dari keluarga yang kaya, ya, beliau sibuk dengan menuntut ilmu. Ya. Ini taufik kepada Ibnu Jauzi rahimahullah taala. Ini hidayah yang Allah berikan kepada Ibnu Jauzi rahimahullah taala. Kalau zaman sekarang mungkin anak yang mungkin ayahnya orang kaya raya, ya, maka dia akan, ya, akan menikmati dunia, ya, dia akan menghamburkan hartanya, ya, dia akan menikmati dunia, tidak perlu dia capek-capek, ya, dia terlahir ke dunia dalam kondisi sudah kaya, tidak perlu berjuang dari bawah, ya kan. Ibnu Jauzi rahimahullah tidak seperti itu, ya, ketika Allah berikan kekayaan kepada keluarganya, ya kan, maka dan kekayaan tersebut cukup untuk menopang hidup beliau, maka beliau sibukkan dengan menuntut ilmu. Sejak kecil beliau sudah disibukkan dengan menuntut ilmu. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, di masa kecil Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, ya, beliau itu tidak senang bermain, ya. Beliau tidak senang bermain seperti anak-anak kecil yang lainnya, ya, yang seumuran dengan beliau, ya. Karena beliau tidak mau menyanyiakan waktunya. Sampai putra Ibnu Jauzi mengatakan, ya, tentang ayahnya, wa kana wa huwa sabiyyun dayyinan majmu'an ala nafsihi la yukhalitu ahadan wa la ya'kulu ma fihi syubha. Ibnu Jauzi sejak kecil itu dikenal sebagai orang yang taat beragama. dan dia jarang keluar untuk bermain dengan anak-anak yang sebayanya. Ya. Ibnu Jauzi tidak pernah makan makanan yang syubhat. Wala yakhruju min baitihi illa lil jum'ah. Beliau tidak keluar dari rumahnya kecuali untuk sholat Jumat. Wa kana la yal'abu ma'asibian. Beliau tidak bermain dengan anak-anak kecil. Ya, ketika beliau kecil itu sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala cinta terhadap ilmu agama, ya. Kemudian Ibnu Jauzi rahimahullahu taala telah disibukkan dengan menuntut ilmu agama sejak kecil, sampai kemudian beliau pernah mengatakan tentang dirinya, innani rajulun hubbiba ilayyal ilmu min zamanit tufulah. Aku adalah seorang yang telah dijadikan cinta terhadap ilmu sejak aku masih kecil. Fatashaghaltu bihi thumma lam yuhabbab ilayya fannun wahid minhu bal fununun kullaha. Lalu aku pun tersibukkan oleh ilmu sejak kecil. Kemudian aku tidak hanya dijadikan cinta, tidak hanya dijadikan mencintai satu ilmu saja. Bal fununun kulluha. Bahkan aku dijadikan mencintai, menyenangi semua cabang ilmu agama. Bahkan juga beliau dikenal bukan hanya dalam masalah ilmu agama, keahlian beliau, tapi juga dalam masalah kedokteran juga beliau memiliki keahlian. Tsumma la taqtasir himmati fi fannin ala ba'dihi. Hasratku ataupun semangatku bukan ya, tidak berhenti di satu ilmu saja, ya. Bal aru mustaqsa'uhu wa zamanu la yasa. Akan tetapi aku berusaha untuk menggapai semua ilmu, ya. Akan tetapi waktu tidak cukup. Wal umur adyak, umur begitu sempit. Wa syauqu yaqwa, sementara kerinduanku terhadap ilmu itu sangat kuat. Wal ajzu yadhhar, namun diri ini lemah, ya. Fayabqa wuqufu ba'dil matlubat hasarat, sehingga aku hanya mampu menggapai beberapa ilmu saja. Insyaallah. Beliau ulama yang menghabiskan umurnya sejak masa kecil untuk menuntut ilmu, beliau merasa menyesal, ya, karena beliau menganggap bahwasanya waktu yang ada itu sangat singkat, ya. Umur yang ada sangat pendek, ya, padahal beliau itu hidupnya 90 tahun, ya. Hampir 90 tahun umur beliau itu. Ini menunjukkan kuatnya semangat beliau, ya kan, dalam menuntut ilmu. Ibnu Jauzi rahimahullahu taala sering menceritakan, ya, di buku-buku beliau tentang pengalaman susah beliau di dalam menuntut ilmu. Jadi meskipun beliau itu tumbuh di keluarga yang kaya raya, tapi beliau bukan orang yang berambisi terhadap dunia, ya. Beliau dikenal sebagai orang yang zuhud, ya. Beliau terbiasa dengan fasilitas-fasilitas yang apa adanya, sudah biasa. Bahkan beliau mengalami kesusahan-kesusahan dalam masalah finansial ataupun apa yang lainnya ketika beliau menuntut ilmu, ya. Beliau sering menceritakan tentang pengalaman susahnya ketika menuntut ilmu. Kemudian beliau menceritakan setelah di akhir hayatnya bahwa kesusahan yang dia dapatkan dalam yang dia temukan ketika menuntut ilmu itu adalah sebuah kelezatan yang luar biasa, ya. Dia mengatakan, walaqad kuntu fi halawati talabil ilmi alqa minasyada'id ma huwa indi ahla minal asal. Aku menemukan kesusahan-kesusahan ketika menuntut ilmu yang mana kesusahan itu aku rasakan lebih manis daripada madu. Li ajli ma atlubu arjuh, karena manisnya apa yang aku cari, ya, dan aku ya apa yang aku cari yaitu ilmu. Kuntu fi zamani siba akhirun ma'i arghifatun yabisa. Ketika aku ya masih kecil, aku membawa sebongkah roti kering. Wa akhraja fi talabil hadis. Lalu aku bawa roti itu sambil aku menuntut ilmu hadis atau mendengarkan hadis. Wa aq'adu ala nahri Isa. Ketika itu saya duduk di tepian sungai Isa, yaitu sungai yang terletak di Baghdad, ya, nisbah kepada penguasa ketika itu yang bernama Isa bin Ali. Fala aqdur ala akliha illa indal ma, aku tidak mampu makan. Ya, aku tidak mampu makan roti itu ya, kecuali harus ada air. Fakullama akaltu luqmatan, setiap aku makan satu suap, syarabtu 'alaiha, aku minum satu teguk dari sungai Isa itu tadi. Jadi beliau itu menulis hadis ataupun membaca hadis Nabi SAW sambil membawa roti kering ya di pinggir sungai, lalu kemudian beliau makan sambil minum air sungai sambil membaca hadis. Nah, ini menunjukkan kuatnya semangat beliau dalam menuntut ilmu dan pelitnya beliau dalam masalah waktu ya. Dia tidak mau ada waktu yang tersia-siakan walaupun itu untuk makan ya, untuk makan. Jadi beliau sekalipun itu beliau makan pun bersama ilmu. Para pendengar Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah, kemudian kita akan membahas tentang guru-gurunya Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala menulis sebuah kitab khusus yang menyebutkan di dalamnya itu guru-guru Ibnu Jauzi. Ada sekitar 86 guru yang tertulis di situ yang beliau ambil ilmunya selama 3 tahun. Ibnu Jauzi rahimahullah ketika menuntut ilmu, beliau mengambil ilmu dari para masyayikh, dari para ulama yang terbaik di zamannya ya. Dan ini diantara bentuk taufik Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, di mana beliau mengambil ilmu kepada orang-orang yang memang ahli, bahkan orang yang paling ahli, orang yang paling alim dikenal di zamannya. Hal ini berawal dari beliau bisa mendapatkan ilham, beliau bisa memilih guru-guru terbaik itu dimulai dari paman beliau ya. Ketika kecil, paman beliau mengajak Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala untuk hadir di majelisnya Ibnu Nasir tadi, kemudian di majelis para syekh yang lain ya. Kemudian beliau pernah bercerita, amalani syekhuna Ibnu Nasir ilal asyikh, guruku Ibnu Nasir membawaku untuk bertemu para masyayikh ya, fisihwari, ketika aku masih kecil, lo asma'anil awali, lalu aku mendengar ucapannya awali. Ucap awali itu adalah orang yang bertugas menyampaikan suara dari penceramah ya, dari penkhutbah ya kan. Di zaman dulu belum ada mikrofon, jadi suara supaya bisa sampai ke belakang itu nanti ada setiap berapa soft itu ada orang yang meneruskan suara sampai ke belakang ya. Itu namanya awali. Wa asma'anil awali, aku mendengar yang ucapan yang disampaikan oleh para awali yang bersumber dari guru ya kan. Wa asbata sama'ati kulluha bi khatihi, lalu kemudian Ibnu Nasir mengoreksi tulisan yang aku catat ya kan dari awali tersebut. Wa akhadha li ijazatan minhum, kemudian Ibnu Nasir mengambilkan ijazahku dari para syekh-syekh tersebut. Falamma fahimtu at-talab, setelah aku faham bagaimana cara menuntut ilmu, kuntu ulazim minasyuyukh a'lamuhum, aku ikuti kajiannya para ulama yang paling berilmu. Wa autharu min arbabin naqli afhamuhum, dan aku pilih syekh-syekh yang paling faham terhadap ilmu. Fakanat himmati tajwidul udad la takfirul adad, yang menjadi motivasiku dalam belajar itu adalah memperbagus kualitas ya, bukan memperbanyak kuantitas ya, memperbagus kualitas bukan memperbanyak kuantitasnya. Jadi beliau bisa menemukan guru-guru terbaik di masanya untuk mengambil ilmu itu dari kecil memang beliau sudah diantar, sudah biasa diajak kajian ya kan. Kemudian setelah beliau faham bagaimana cara belajar, maka beliau memilih guru-guru yang paling berilmu untuk diambil ilmunya, sehingga beliau menjadi ulama yang besar. Kemudian ini beberapa guru yang terkenal ya. Ada 3 guru yang paling terkenal, yaitu yang pertama Abul Fadl Muhammad bin Nasir ya. Dan ini sekaligus menjadi paman dari jalur ibu beliau ya. Ini guru pertamanya Ibnu Jauzi rahimahullahu taala. Beliau pertama kali mendengarkan hadis Nabi. Kalau zaman dulu mendengar hadis itu sesuatu yang sangat sesuatu yang sangat spesial ya kan. Jadi beliau pertama kali mendengar di majlis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yaitu kepada Abul Fadl Muhammad bin Nasir ini ya. Para ulama mengatakan tentang Ibnu Nasir ini, wa kana hafizan dhabitan mukthiran minas sunnah katsiru dzikr sari'u dam'ah. Ibnu Nasir dikenal sebagai orang yang hafid. Hafid di sini menghafal banyak hadis. Ya, bukan menghafal Al-Qur'an. Julukan hafid di zaman dulu itu untuk orang yang banyak menghafalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun untuk orang yang hafal Al-Qur'an itu tidak ada julukan ya, karena di zaman dulu hafal Al-Qur'an 30 juz itu sesuatu yang biasa ya. Bahkan anak kecil hafal Al-Qur'an itu sesuatu yang biasa. Tapi zaman sekarang ya, kualitas ilmu semakin jauh dari sumbernya ya, semakin jauh dari masa kenabian, maka kualitas ilmu ini semakin berkurang ya. Keberkahan itu semakin berkurang. Sehingga sekarang sedikit yang hafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Julukan Al-Hafidh ini beralih kepada orang yang hafal Al-Quran. Yang zaman dulu hafal Al-Quran itu biasa, sehingga ya tidak ada julukan ya, karena sesuatu yang lumrah ya. Seperti seorang misalnya selesai Iqra kalau zaman sekarang ya, itu tidak ada julukan ya kan. Ketika baru hafal Quran baru ada julukannya Al-Hafidh, karena mungkin sekarang Hafidh Quran itu hafal Al-Quran sesuatu yang langka ya. Baik, jadi Ibnu Nasir ini dikenal seorang yang hafid, kuat hafalannya, kemudian banyak mendalami hadis, mendalami ilmu hadis, dan banyak berzikir. Sari'ud dam'ah, dan beliau mudah menangis, ya kan? Mudah tersentuh ya, ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Yang kedua, guru beliau yang kedua adalah Abul Hasan Ali bin Abdul Wahid Ad-Dainuri. Ya. Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala menganggap Abul Hasan Ali ini adalah sebagai syekh beliau. Beliau belajar fikih dan juga perbandingan madhab kepada beliau ya, kepada Abul Hasan. Demikian juga belajar tentang metode berdebat wal usul, dan belajar usul fikih kepada beliau. Yang ketiga, guru terkenal beliau yang terjadi adalah Abu Mansur Al-Jawaliqi ya kan. Ibnu Jauzi rahimahullahu taala belajar kepada Abu Mansur itu ilmu tentang bahasa Arab dan tentang kesastraan ya, tentang sastra Arab. Ibnu Jauzi pernah mengatakan tentang gurunya ini yaitu Abu Mansur, intaha ilaihi ilmu lughah ya, puncaknya ilmu bahasa itu ada pada dia. Wa kana ghazirul aqli mutawadian. Beliau orang yang dikenal tinggi akalnya. Ya. Tapi beliau orang yang sangat rendah hati. Tawilus samt. Ya, tidak banyak ngomong. Wala yaqulu syai'an illa ba'da at-tafkir at-tawil wal yaqin. Dia tidak mengucapkan sesuatu kecuali setelah berpikir panjang dan yakin kalau itu adalah kebenaran. Inilah tiga guru Ibnu Jauzi yang terkenal ya. Kemudian kita akan beralih kepada murid-murid beliau ya. Banyak sekali murid beliau yang terkenal itu adalah ada dua yang kami sebutkan ya insyaallah. Yang pertama itu cucu beliau sendiri, yaitu Syamsuddin Abdul Mudhaffar Yusuf ya. Syamsuddin Abdul Mudhaffar Yusuf ini adalah cucu beliau sendiri, dilahirkan di Baghdad dan meninggal di kota Damaskus ya. Dan Syamsuddin ini ya, ketika dia sudah menjadi ulama, beliau dikenal sebagai seorang imam ahli fikih ya, yang wa'id ya, seorang yang wa'id. Wa'id itu adalah orang yang pandai memberikan nasihat yang menyentuh ya kan? Kata-katanya begitu menyentuh. Dan beliau juga dikenal sebagai seorang yang ahli dalam masalah sejarah ya. Syamsuddin mengarang buku, sangat banyak banyak buku yang ditulisnya. Yang terkenal itu adalah Mir'atuz Zaman fit Tarikh dan Syarah Al-Jami' Al-Kabir. Yang kedua adalah Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Ya, Abdul Ghani Al-Maqdisi. Nama asli beliau adalah Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Jama'ili Al-Maqdisi Ad-Dimashq ya. Atau dikenal dengan Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi. Ya. Beliau dilahirkan di kota Nablus, Nablus di Mesir, ya. Kota Nablus, dan meninggal juga di Mesir. Wa kana awhada zamanihi fi ilmi al-hadis. Dan Abdul Ghani Al-Maqdisi ini dikenal orang yang paling paham tentang ilmu hadis di zamannya, ya. Kitab yang terkenal yang dia tulis itu Al-Kamal fi Asma'ir Rijal, ya kan? Kitab yang berbicara tentang tentang biografi para perawi hadis, ya. Kemudian wal ahkamul kubra was sughra, ahkam al kubra dan sughra. Baik para pendengar Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan membahas tentang apa ya? Karya tulis Ibnu Jauzi rahimahullah taala, ya. Ibnu Jauzi seorang ulama yaitu Ibnu Khalkan, Khalkan, ya. Beliau ketika menulis biografi Ibnu Jauzi pernah mengatakan, "Fabil jumlati fa kutubuhu aktsaru min an tu'ad." Secara umum, buku karya beliau itu sangat banyak. "Wa kutubu bi wa katabi khattihi syai'an katsira." Beliau menulis dengan tangannya sendiri itu karya tulis yang sangat banyak. "Wan nasu yughalluna fi dzalika hatta yaqulun." Orang-orang pada heran sampai mereka mengatakan, "Innahu jama'at al-qararis allati katabaha wa hasabat muddatu umrihi wa qusimatil qararis 'alal muddah fa kana ma khassa kulli yawmin tis'u qararis." Mereka menghitung jumlah umur beliau, kemudian mereka menghitung jumlah lembaran, jumlah buku yang ditulis oleh beliau. Ya, maka kalau dibanding ketika dibagikan kepada umur beliau itu tersimpulkan bahwa setiap satu hari beliau menulis 9 buku. Wah. Satu hari menulis 9 buku, Masya Allah. Bukan 9 artikel ya, tapi 9 buku. Wa hadza syai'un 'azimun la yakadu yaqbuluhul 'aql. Ini sesuatu yang luar biasa yang enggak masuk akal, ya kan. Wa yuqalu innahu jama'at birayati aqlamihi allati kataba biha hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa hasala minha syai'un katsir. Sampai diceritakan oleh ahli sejarah bahwa beliau mengumpulkan pena-pena, dulu kan penanya itu masih berupa kayu yang dicelupkan di tinta, ya kan. Dikumpulkanlah kayu-kayu pena beliau itu yang digunakan untuk menulis hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka terkumpul sangat banyak. Wa ausa an yuskhana bihal ma. Beliau berwasiat, ya, agar tumpukan-tumpukan kayu pena ini nanti ketika beliau meninggal dunia dijadikan untuk memanaskan air yang akan digunakan memandikan jenazah beliau. Masyaallah. Fa fa'ala dzalika fa kaffat fa fadala minhu. Maka ahli waris beliau pun menunaikan wasiat tersebut dan cukup, ya. Jadi merebus air itu pakai kayu pena, ya, pakai tumpukan pena, masyaallah. Fakaffat, dan itu cukup sampai air itu mendidih, ya. Wa fadala minhu, bahkan sisa. Menunjukkan betapa semangatnya beliau, ya, dalam menulis, ya, masyaallah. Kemudian kita bicara tentang majelis beliau, ya. Tentang majelis ilmu beliau. Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala dikenal sebagai ulama yang menyentuh nasihatnya, yang sangat menyentuh hati nasihatnya, ya. Dikenal sebagai seorang yang wa'id, ya. Wa tafarrada bi fannil wa'd. Ibnu Katsir saya mengatakan, wa tafarrada bi fannil wa'd alladhi lam yusbaq ilaih. Beliau orang yang satu-satunya orang yang unggul di dalam al-wa'id, ya, di dalam kepandaian dalam memberikan nasihat yang menyentuh. Kemudian wa taqribihil asya'al gharibah fi ma yushahidu minal umuri hissiyah. Dia juga pandai dalam menerangkan sesuatu sesuatu yang asing, ya, sesuatu yang susah untuk diungkapkan, dia bisa mengungkapkannya dengan bahasa yang mudah dirasakan oleh masyarakat. Dan sebentar. Abu Mudhaffar rahimahullahu taala mengatakan, ini cucu Ibnu Jauzi belum pernah cerita. Aqallu makana yahduru majlisihi 10,000, ya. Paling sedikit kajian beliau itu dihadiri oleh 10,000 jamaah. Warubbama hadara indahu 100,000. Sering kali yang datang kepada kajian beliau itu 100,000 orang. Wa awqa'a Allahu lahu fil qulub al-qabul wal hibah. Allah telah menanamkan di hati manusia tentang Ibnu Jauzi ini adalah memiliki wibawa, ya, dan orang yang sangat menyentuh nasihatnya. Wa kana zahidan fid dunya, beliau dikenal seorang yang zuhud terhadap dunia. Walaupun beliau orang yang kaya raya, keluarganya kaya raya. Mutaqallilan minha, dan beliau tidak rakus terhadap dunia. Wa sami'tuhu yaqulu 'alal mimbari fi akhir umrihi, aku pernah mendengar beliau berbicara di atas mimbar di akhir hayat beliau. Kataptu bi isba'i hataini alfai mujallada. Aku menulis dengan dua jariku ini 2,000 jilid, ya kan? Wa taba 'ala yadayi 100,000. Dan telah bertobat di tanganku, ya, 100,000 orang. Wa aslama 'ala yadayi 20,000 yahudi wa nasrani. Dan 20,000 Yahudi dan Nasrani masuk Islam melalui dakwah. Alhamdulillah. Semoga Allah menerima amal soleh beliau. Kemudian kita lanjutkan kepada wafatnya Ibnu Jauzi rahimahullah. Beliau Ibnu Jauzi rahimahullah taala wafat di umur yang hampir 90 tahun, yaitu sekitar 86 tahun umur beliau, ya. 86 tahun. Beliau meninggal di malam yang sangat mulia, di bulan yang mulia, yaitu di malam Jumat bulan Ramadan, tanggal 12 Ramadan tahun 597 Hijriah, ya. Ketika beliau meninggal dunia, maka banyak, ya, masyarakat yang melayat beliau dan menghantarkan jenazah beliau ke pemakaman, sampai pasar-pasar di kota Baghdad ketika itu tutup, ya. Supaya hanya untuk menyaksikan pemakaman Ibnu Jauzi rahimahullah taala. Kemudian orang-orang berkumpul untuk membawa jenazah beliau ke Makbarah Bab Harb, ya, kuburan Bab Harb, dalam jumlah yang sangat banyak, ya kan? Dan beliau kemudian dikuburkan di samping makamnya, di samping kuburannya Imam Ahmad rahimahullahu taala. Baik, inilah tentang biografi singkat Ibnu Jauzi rahimahullahu taala. Kemudian kita akan beralih kepada mengenal kitab Sayyidul Khatir, ya. Kitab Sayyidul Khatir ini seperti namanya, Sayyid itu adalah buruan, al-Khatir itu adalah pikiran yang terlintas, hikmah yang terlintas di pikiran, ya kan? Jadi Sayyidul Khatir ini kitab yang mengumpulkan benak-benak ataupun kata-kata hikmah yang terlintas di pikiran beliau, ya kan? Agar hikmah-hikmah tersebut tidak lupa, ya, maka beliau tulis dalam buku khusus, yaitu Sayyidul Khatir. Ya. Di dalam Muqaddimah Sayyidul Khatir, Ibnu Jauzi mengatakan, Lamma kanat al-khawatir tajulu fi tasfahi asya, ta'rudu laha, thumma ta'rudu anha fatadhab. Ketika lintasan-lintasan pikiran itu, ya, hikmah-hikmah yang terlintas di pikiran itu berkeliling, kemudian hilang lalu pergi, ya, karena min awlal umuri hifdhu ma yahturu likai la yansa. Maka suatu hal yang harus dilakukan, satu hal yang pertama yang harus dilakukan adalah menjaga hikmah-hikmah yang terlintas di dalam pikiran tersebut agar tidak terlupakan. Inilah kalimat yang dijadikan pembuka Ibnu Jauzi rahimahullahu taala di dalam kitab yang sangat fenomenal, yang sangat berkesan, ya, yaitu Sayyidul Khatir, ya. Dan kitab ini merupakan, bisa dikatakan, kitab pertama yang ditulis tentang hal ini di masanya, ya. Belum ada ulama di masanya yang karya tulisnya itu berupa mengumpulkan hikmah-hikmah yang terlintas dalam pikiran, ya. Nah, ini termasuk kitab pertama yang ditulis dalam masalah ini, ya. Ya, kalau sekarang mungkin bisa disebut sebagai mungkin bindernya beliau, ya, buku pribadinya beliau sebenarnya. Kalau orang sekarang ketika terlintas sebuah hikmah dalam pikirannya, dijadiin status ya, status Facebook atau status WA. Nah, di zaman beliau belum ada sosmed ya, maka ketika ada terlintas hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran yang bisa beliau tangkap dengan pikiran dan juga hati beliau ya, maka segera beliau tulis dalam sebuah buku, disebut dengan Sayyidul Khatir ini ya. Jadi kitab Sayyidul Khatir ini bicara tentang tazkiyatun nufus sebenarnya, tentang penyucian jiwa, tentang motivasi, tentang semangat ya kan. Dan Ibnu Jauzi rahimahullah ini, dari kitab Sayyidul Khatir ini kita bisa menilai bahwa Ibnu Jauzi ini dikenal, Ibnu Jauzi adalah sosok yang pemikir ya, sosok pemikir ya, sosok yang matang akalnya ya. Nah, inilah sebabnya kenapa Ibnu Jauzi rahimahullah taala menulis kitab Sayyidul Khatir ini ya. Sebabnya adalah agar hikmah-hikmah yang terlintas di dalam benak beliau itu tidak pergi dan tidak hilang. Nah, beliau pernah punya pengalaman sebelumnya, sebelum beliau menulis kitab ini ya. Banyak sekali hikmah yang terlintas dalam benak beliau, tapi beliau tidak menulis, tidak ditulis gitu ya. Sehingga itu menjadikan beliau sangat menyesal ya. Beliau mengatakan, "Wa kam qad khatara li syai'un fa atashaghala an itsbatihi fayadhhabu fa atasafu alaihi." Betapa banyak hikmah-hikmah yang terbetik di dalam benakku, tapi aku tidak tulis. Lalu kemudian aku disibukkan dengan kegiatan-kegiatan sehingga hikmah-hikmah itu pun pergi dan terlupakan, dan aku sangat menyesali hal tersebut. Maka beliau tidak ingin mengulang hal ini ya. Beliau tidak ingin hal ini terulang. Lalu beliau pun setiap ada hikmah yang terlintas di dalam pikiran dan benak beliau, maka beliau segera tulis ya kan. Wa ra'aitu min nafsi annani kullama fatahtu basari tafakkur. Beliau mengatakan, setiap aku memandang diriku, setiap aku membuka mata pikiran, syanahalahu min ajaibil ghaib. Maka terbukalah ya kan hal-hal yang gaib yang menakjubkan, malam yakun fi hisab, yang tidak ada dalam perhitungan manusia. Fa ansalu alaihi min kasibit tafhim, sehingga aku mendapatkan pemahaman yang dalam, mala yajuzu tafrid fihi, pemahaman yang tidak boleh aku sia-siakan ya. Fa ja'altu hadzal kitab qaidan, aku jadikan kitab ini yaitu Sayyidul Khatir sebagai pengikatnya. Wallahu waliyun naf'i innahu qaribun mujib, Allah yang berkuasa memberikan manfaat kitab ini, dan dia adalah Tuhan yang maha dekat dan maha mengabulkan permohonan ya. Ini tentang kitab Sayyidul Khatir dan tentang sejarah ya, tentang sebab mengapa Ibnu Jauzi rahimahullah taala menulis kitab Sayyidul Khatir ini ya. Ada pelajaran untuk kita ya, sepatutnya sebagai penuntut ilmu itu memiliki buku catatan ya kan, note ya kan, yang bisa dia bawa kemana-mana. Kalau sekarang alhamdulillah buku catatan itu sudah ada di aplikasi HP ataupun di gadget kita ya kan. Maka setiap terlintas kita mendapatkan hikmah ataupun faedah dari kejadian yang kita alami, ataupun dari pengalaman yang kita jalani, atau dari buku-buku yang kita baca, yang kita pelajari, dari nasihat-nasihat guru kita yang kita pandang, yang kita rasakan itu sangat berharga dan menyentuh, maka segera ditulis gitu ya, jangan dibiarkan. Segera ditulis seketika itu juga ya, ketika kita merasakan, ketika terbetik dalam benak kita ya. Tidak usah ditunda, karena kalau ditunda nanti rasanya berbeda. Begitu sudah ada inspirasi ataupun hikmah yang terlintas di dalam benak, ditulis ya, ditulis. Jangan ditunda ya. Nanti kalau ditunda nanti akan beda rasanya. Ketika ditulis ketika itu nilai emosional itu berbeda ya. Nanti sehingga nanti ketika kita sedang down ataupun sedang lemah semangat, kita bisa buka kembali catatan kita, itu bisa menjadi inspirasi bagi kita dan bisa memompa semangat kita. Nah, ini juga pelajaran yang lain dari beliau ini adalah pentingnya mengikat ilmu, ya kan? Pentingnya mengikat ilmu, dan ikatan ilmu itu adalah dengan menulis, dengan mencatat, ya kan? Inilah beberapa hal yang bisa kami sampaikan ya tentang Ibnu Jauzi rahimahullahu taala dan kitab fenomenalnya yaitu Sayyidul Khatir ya. Mungkin demikian saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.